Mohon dijelaskan pengertian sholat jahar dan sir. Karena sering Anda dapati imam ketika sholat jahar tartil dan bagus makhrajnya, tapi kalau sholat sir lisan mereka diam. Dan terkadang dalam jamaah makmum baru membaca Al-Fatihah. Dan terkadang dalam jamaah makmum baru membaca Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu, imam sudah takbir untuk ruku'. Nah, jadi yang dimaksud dengan menjaharkan sholat yaitu dengan mengeraskan, seperti pada sholatul maghrib, sholatul isya, dan sholat subuh. Adapun yang dimaksud dengan sholat sir, ya, yang dimaksud sholat sir yaitu dibaca dengan lirih. Jadi tetap dilafadzkan, bukan dalam hati. Kalau dalam hati itu bukan termasuk membaca, ya, itu bukan membaca namanya. Tapi seorang itu dikatakan membaca apabila dia melafadzkannya. Nah, apabila dia melafadzkannya, minimal dia sendiri yang mendengarkannya, ya, dengan suara yang lirih. Ini baru dinamakan talaffuz, mengucapkan sesuatu, membaca sesuatu. Nah, oleh karena itu, kalau hanya diucapkan dalam hati saja, maka tidak dianggap sebagai kalam, tidak dianggap sebagai bacaan sampai dia melafazkannya. Naam. Dan demikian pula disebutkan di sini bahwa karena saking lambatnya imam takbir untuk rukuk sementara dia belum selesai. Ya, ada kemungkinan juga imamnya yang terlalu cepat. Maka tentu hal ini harus diperhatikan. Perhatikan tumakninah, memperhatikan kekhusyuan sholat, bahwa dalam mengerjakan sholat itu bukan kejar-kejaran, bukan cepat-cepatan selesai, akan tetapi yang terpenting adalah mudajatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala.